ditemani oleh cahaya sang bulan. Remang-remang sendiri di tengah gegapan malam, terdengar suara alunan melodi dari bawah sana, seperti manusia sedang berpesta pora, bergembira. Bersukaria dari mana asalnya, di mana suara yang mengalun menusuk jiwa. Aku mendekat, aku melihat sebuah pesta di dalam gelap. Mulai mengerti.